ada beberapa ayat dan beberapa hadis yang itu merupakan konsep umum. Konsep umum dalam menggapai rumah tangga bahagia. Yang pertama ialah yang disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam petikan ayatnya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf wa'ashiruhunna bil ma'ruf, hendaklah kalian berumah tangga dengan istri-istri kalian secara ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Al-ma'ruf, perkara yang baik secara syariat, dan juga perkara yang baik secara adat istiadat, selama tidak bertentangan dengan syariat. Ayat ini barakallahu fikum menerangkan kepada kita kewajiban mu'asyarah zaujiyah bil ma'ruf, membina rumah tangga dengan cara yang baik, membina rumah tangga dengan bimbingan Islam dan juga dengan bimbingan kebiasaan masyarakat, selama tidak bertentangan dengan syariat. Membangun rumah tangga di atas prinsip ini tadi. Ayat yang kedua disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-228. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf wa lirrijali 'alayhinna darajah." Dan bagi para istri memiliki hak seperti kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Dan kaum laki-laki memiliki satu derajat lebih tinggi di atas kaum wanita tadi. Ikhwanul din a'azzakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua konsep dalam rumah tangga bahagia. Konsep yang pertama ialah konsep hak dan kewajiban. Konsep hak dan kewajiban. Suami memiliki kewajiban-kewajiban di pundaknya yang harus dia tunaikan. Juga memiliki hak-hak dari istrinya yang dia dapatkan. Istri juga demikian, memiliki kewajiban-kewajiban, tanggung jawab di pundaknya yang harus dikerjakan. Juga memiliki hak-hak dari suaminya yang dia terima. Sehingga satu sama lain punya kewajiban dan punya hak. Suami menunaikan hak istri, istri menunaikan hak suami bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, yakni sesuai dengan bimbingan syariat atau yang sesuai dengan adat istiadat, selama tidak ada pertentangan dengan syariat. Barakallahu fikum. Intinya selama suami itu menunaikan kewajiban dia sebagai suami, istri itu menunaikan kewajiban sebagai istri dengan cara yang baik, dengan penuh keikhlasan, maka akan terwujud rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang kedua atau yang ketiga dari konsep rumah tangga bahagia secara umum, Allah mengatakan walir rijali 'alaihinna darajah. Laki-laki memiliki tingkatan lebih daripada kaum wanita, yakni yang menjadi penanggung jawab, yang menjadi kepala rumah tangga adalah kaum laki-laki. Allah Subhanahu wa taala menguatkan dalam ayat yang lainnya, ya Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Yang namanya rijal, kaum laki-laki, sebagai penanggung jawab, sebagai pemimpin dari kaum wanita. Dengan sebab apa yang Allah utamakan sebagian mereka dan sebagian yang lain, dan dengan sebab nafkah yang mereka berikan kepada para istrinya. Ini harus diperhatikan baik-baik. Dalam konsep rumah tangga Islam harus ada pemimpin. Pemimpin rumah tangga, kepala rumah tangga, amir rumah tangga. Dalam Islam pemimpinnya adalah kaum laki-laki. Laki-laki sebagai penanggung jawab penuh rumah tangganya. Adapun wanita diberi wewenang untuk mengurusi rumah suaminya. Diberi wewenang untuk mengurusi anak-anak suaminya. Sebagai ibu rumah tangga. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah SAW, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Masing-masing kalian seorang pemimpin dan akan diminta bertanggung jawab pada kepemimpinannya. Rasul mengatakan, "Ar-rajulu war-rajulu ra'in war-rajulu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih." Laki-laki sebagai pemimpin bertanggung jawab dan akan dimintai bertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi sayyidi zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Sementara istri, wanita sebagai penanggung jawab di rumah suaminya. Di rumah suaminya. Dan akan diminta bertanggung jawab atas kepemimpinan dia. Katanya para ulama, fi bayti zawjiha ay fi tadbiri bayti wal awlad. Penanggung jawab dalam urusan mengurusi rumah suaminya dan mengurusi anak-anak suaminya. Sehingga rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang jelas, rumah tangga yang bahagia ketika diketahui siapa pemimpin tertingginya, amirnya, kepala rumah tangganya, siapa pula ibu rumah tangganya. Ingat, laki-laki yang harus sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Barakallahu fikum. Ini beberapa ayat yang berkaitan dengan konsep rumah tangga secara umum. Adapun hadis disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan Al-Imam An-Nasa'i dalam kitabnya Isyratun Nisa', dan hadis hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahli." Mukmin yang paling sempurna keimanannya, yang paling bagus akhlaknya, dan yang paling lembut kepada keluarganya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di kalangan kalian, yang paling bagus kepada keluarganya, dan akulah yang paling baik kepada keluarga. In hadis barakallahu fikum menjelaskan kepada kita, satu, rumah tangga Islami itu rumah tangga yang dibangun di atas dasar cinta. Rumah tangga yang dibangun di atas dasar rahmah, kasih sayang. Rumah tangga yang dibangun di atas dasar akhlakul karimah. Rumah tangga yang dibangun di atas dasar kelembutan. Semakin lembut, semakin bagus Anda kepada keluarga Anda, maka semakin sempurna iman Anda kepada Allah. Semakin Anda sebagai muslim yang terbaik. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Barakallahu fikum. Ini konsep umum di dalam membina rumah tangga bahagia. Kalau prinsip-prinsip ini barakallahu fikum ada pada rumah tangga seseorang, maka insyaallah taala akan tercapai sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ingat, rumah tangganya harus Islami. Dibangun di atas prinsip-prinsip Islam. Bimbingan-bimbingan Islam yang ma'ruf. Juga disertakan bimbingan-bimbingan adat masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat. Ingat, yang namanya rumah tangga harus ada kepalanya. Ada pemimpinnya, kaum laki-laki. Dan ada yang mengurusi rumah, kaum wanita. Yang namanya rumah tangga itu akan balance, akan bagus. Ketika suami, istri menunaikan kewajibannya. Suami menunaikan kewajiban sebagai suami, istri menunaikan kewajiban sebagai istri. Barakallahu fikum. Dan di dalam menjalani rumah tangga tadi, dibangun dengan rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang, akhlakul karimah, kelembutan, kesantunan kepada keluarga kita. Barakallahu fikum. Semakin santun, semakin bagus, semakin berakhlakul karimah, semakin afdal, semakin sempurna iman kita, dan akan menjadi muslim yang terbaik. Barakallahu fikum. Ini konsep secara umum. Kemudian barakallahu fikum, satu hal penting yang perlu untuk disampaikan dalam kesempatan kali ini. Di samping rumah tangga itu harus rumah tangga yang Islami, yang agamis. Ya. Selalu dan berupaya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga itu juga harus diupayakan sebagai rumah tangga yang romantis. Rumah tangga yang menyenangkan. Rumah tangga yang di dalamnya penuh keceriaan. Antara suami, istri, dan juga terkait dengan anak-anaknya. Karena itu, bukan rumah tangga yang kaku. Bukan rumah tangga yang dingin. Sedingin subuh hari ini. Bukan rumah tangga yang demikian ya, tapi rumah tangga yang Islami itu rumah tangga yang di samping dia Islami, rumah tangga yang dibangun di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, jika rumah tangga yang betul-betul romantis, harmonis, romantis. Barakallahu fikum. Ada beberapa riwayat yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan kali ini untuk menggambarkan bagaimanakah rumah tangga Rasulullah alaihi salatu wasalam, dan bagaimanakah Rasulullah alaihi salatu wasalam terkait dengan keluarganya. Bagaimana pula Rasulullah sallallahu alaihi wasalam mengajarkan kepada para sahabatnya rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang romantis. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dan juga disebutkan Al-Imam An-Nasa'i dalam bukunya Isratun Nisa' wa hadha lafzuh, dan yang saya bawakan ini lafaznya An-Nasa'i dalam bukunya Isratun Nisa', dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, kunna nasiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dulu kami pernah berjalan safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, Rasul berkata kepada aku, atazawwajta ba'da abik, wahai Jabir, apakah engkau telah menikah sepeninggal ayahmu? Saya katakan, na'am, sudah ya Rasulullah. Qala, Rasul mengatakan, atayyiban am dzikra, engkau menikahi janda atau gadis? Menikah dengan janda atau gadis? Kata Jabir, thayyiban. Saya menikah dengan janda ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, fahalla zikra. Kenapa enggak yang gratis saja? Kenapa enggak yang gratis saja? Kata Rasulullah SAW, tubahikuka wa tubahikuha wa tula'ibuka wa tula'ibuha. Ada khusus syahid. Ini lafaz yang saya inginkan, barakallahu fikum. Kata Rasulullah SAW, kenapa enggak gratis? Dia akan bisa membuat kamu tertawa dan engkau bisa membuat dia tertawa. Dia akan bisa bermain-main dengan engkau, bercanda dengan engkau, engkau pun juga bisa bercanda dengan dia. Barakallahu indah. Di sana dalam riwayat lain, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu membawakan alasannya kenapa menikahi seorang janda. Dikarenakan ayahnya meninggal dunia, adik-adiknya masih kecil, perempuan semua, yang laki-laki hanya beliau, dan kalau beliau menikahi gadis yang seusia adik-adiknya, nanti tidak ada yang mengurusi mereka. Sehingga dia pun mengalah nikah dengan janda untuk supaya mengurusi adik-adik perempuannya. Itu niatan yang mulia. Sebelum saya bahas pembahasan kita, dikasih sedikit faedah. Nah, ketika menikah itu hukum asalnya yang afdal menikah dengan gadis. Menikah dengan janda itu menjadi afdal ketika ada sebuah kemaslahatan-kemaslahatan yang mulia, tujuan-tujuan yang mulia. Seperti sahabat-sahabat ini. Yep, masih laki-laki sendiri, orang tua sudah tidak ada, banyak adik yang perempuan masih kecil-kecil, maka menikah dengan janda untuk menangani adik. Atau yang tujuan yang mulia yang lainnya yang bagus sehingga dia pun tidak memilih gadis tapi mengutamakan janda dikarenakan maslahat tadi pada kalau misal ada seorang janda ditinggal mati oleh suaminya, nah, gitu ya, jandanya satu anak. Jandanya 10, mikir-mikir itu kan ya. Janda anak satu. Atau janda kembang. Kembang apa anak satu? Ya, janda anak satu, dua, anak tiga. Harakallah itu. Masya Allah, janda ini salihah. Bagus, bertakwa kepada Allah. Baik. Baik, kewalahan mengurusi anak-anaknya. Memerlukan pendamping yang bisa mendampingi dia dalam mengurusi anak-anaknya. Di saat yang sama janda ini ternyata sebagai musyrifah di pondoknya itu. Nah, yang ngurusi anaknya dia juga ngurusi anak-anaknya kalian. Nah, Masya Allah taunya luar biasa. Akhirnya dia menunjukkan semangat yang tinggi untuk membantu dalam perkara tarbiyah anak-anak. Masya Allah. Oh, punya ilmu lagi yang ngurusi anak-anak, yang ngasuh anak, ya ustadanya anak-anak, para pemimpin. Nah, antum kepingin menikah, gadis janda, ditawari janda tadi. Antum pandang, masya Allah, banyak perkara mulia di situ. Akhirnya tuh yang tadinya ngincer gadis, nggak jadi, mau menikahi janda. Nah, menikahi janda itu dengan tujuan untuk membantu dia mengurusi anak-anaknya dan juga dikarenakan posisi dia yang Masya Allah di tempat ini sebagai ustazah, sebagai musyrifah dan segala macam. Itu niatan yang mulia. Kalau gak mau juga gak apa-apa. Ya kan, terserah atom yang mau menikah kan gitu ya. Nah, kalau gak ada yang mau ya kasihkan sama ustaznya. Barakallahu fikum. Sehingga mendapatkan yang kedua. Pulang ini aku. Al-Muhim, menikah dengan janda itu perkara yang boleh, apalagi ketika niatan yang mulia. Kembali pada masalah kita ya. Yang kita inginkan di sini adalah sabdanya Rasulullah SAW, tubahikuka wa tubahikuha wa tula'ibuka wa tula'ibuha. Al-Imamun Nasa'i rahimahullah dalam bukunya Isyratun Nisa membuat bab. Bab mudahakatur rajuli ahlahu. Bab seseorang suami membuat istrinya tertawa. Ini ikhwan sesuatu yang sangat-sangat mulia. Konsep rumah tangga yang luar biasa ketika bisa antum terapkan dengan baik dalam rumah tangga. Yang pertama menggambarkan rumah tangga yang diajarkan Rasul kepada para sahabatnya. Itu rumah tangga yang ada dhahiknya. Dhahika yadhaku tertawa. Yakni rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga yang ada canda tawanya. Rumah tangga yang riang gembira. Pun rumah tangga yang saklek, yang kaku, yang dingin, yang serba resmi, tidak ada senyum, tidak ada canda, tidak ada tawa. Bukan begitu rumah tangga yang diajarkan Rasul. Dia mengajarkan rumah tangga yang mulia. Ada konsep mudahaka. Konsep mudahaka. Membuat senyum pasangannya. Barakallahu fikum. Nah, kalau sedang santai, sedang tidak ada problem, tidak ada masalah, insya Allah ya terus riang gembira, kan begitu. Tapi konsep ini barakallahu fikum sangat penting ketika antum menghadapi beberapa perkara, menghadapi beberapa masalah. Seperti barakallahu fikum laki-laki menikahi seorang wanita. Ternyata tipikalnya wanita ini pendiam. Ini enggak dicawil-cawil, orang ngomong. Nah, gitu ya. Perempuan yang cool. Enggak ada ngomongnya, enggak ada diam. Kalau dipanggil, dik. Gimana? Harus ngomong. Saya tuh, diam lagi. Eh gitu ya? Cool. Ada gak gitu ya? Ada gak? Wadah, yang kita pandang perempuan tak dunia ini. Ada. Ada sebaliknya. Wanita menikahi para laki-laki. Ternyata laki-lakinya juga memiliki bahwa namanya tipikal yang sama. Cool juga. Nah di sini barakallahu fikum. Pentingnya pasangan tadi itu untuk kemudian sedikit merubah kebiasaan dan watak supaya ada senyumnya, ada candanya, ada riang gembiranya. Ada waktunya cool, serius, ada waktunya riang gembira. Apalagi berkaitan dengan pasangan suami, istri. Gembiranya kamu, senyumnya kamu, candanya kamu, kepada sang istri, itu merupakan ibadah kepada Allah. Dikarenakan termasuk muasyarah zaujiyah fil ma'ruf. Rumah tangga dengan cara. Barakallahu fikum. Ada sebuah hadis ya, ikhwan. Barakallahu fikum. Ya. Ada sebuah hadis. Naam yang diriwayatkan dari Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala dalam bukunya Ishratun Nisa dan dia hasan isnaduhu hasan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an dan dari sahabat Jabir bin Umar radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda kullu syai'in laisa min dzikrillahi fa huwa la'ib. Segala sesuatu yang bukan termasuk zikir kepada Allah, maka dia termasuk main-main. Illa arba. Kecuali empat perkara. Satu di antaranya, ikhwan. Mula'abatur rajuli imra'atah. Seseorang suami yang bercanda kepada istrinya. Seorang suami yang bermain-main dengan istrinya. Itu termasuk zikir kepada Allah, bukan termasuk perkara yang sia-sia, bukan termasuk perkara yang main-main. Itu merupakan ibadah, namanya ubudiyatul mu'amalah. Ibadah kepada Allah dalam bentuk mu'amalah yang baik, termasuk ubudiyatul akhlak, ubudiyah dalam bentuk akhlakul karimah. Kalau terkait dengan lebih langsungnya, namanya ubudiyatul isyrah. ubudiyah dalam bentuk rumah tangga yang baik dengan istri. Jadi ketika antum jadi laki-laki full laki-laki bintok. Antum harus mengerti ini ada ibadah yang mengharuskan antum senyum dan tertawa. Rubah tabiatnya antum, antum harus bisa berpikir, bahwa bisa tertawa. Di hadapan siapa ya mas? Di hadapan istri. Mungkin kamu di depan para ikhwan yang lain pun diam tuh aja, menang tuh aja. Jangan pada senyum, pada tertawa. Senyum manis. Yang lain pada ngobrol-ngobrol, kamu diam. Itu mungkin. Mungkin antum kurang berhasrat dengan para ikhwan. Tapi untuk artinya hasrat bicara ya ikhwan ya. Tuh kan. Jangan punya mana yang aneh-aneh. Antum gak memiliki selera bicara dengan para ikhwan. Tapi ingat, untuk istri antum beda. Untuk istri antum berbeda. Di rumah masya Allah antum asyik pinjang-pinjang dengan keluarga, asyik bergurau dengan mereka, main dengan mereka, riang dengan mereka. Beda. Di rumah riang gembira, di luar full. Harakallah itu. Jika perempuan juga ingat ini ibadah kepada Allah. Kamu buat pasangan kamu tersenyum, pasangan kamu gembira, pasangan kamu bisa bercanda dan bisa tertawa. Dan juga ya kalau nantinya azzaikumullah, prinsip ini barakallahu fikum sangat-sangat penting untuk antum wujudkan ketika terjadi trouble dalam rumah tangga. Barakallahu itu. Insyaallah antum ini pekerjaannya antum di luar rumah. Ada yang pos madu, ada yang pos herbal, ada yang pos pos buku, ada yang di kantor, ada yang di pabrik, ada yang macam-macam di luar rumah. Barakallahu fiik. Kebiasaan kamu kalau pulang rumah, pulang ke rumah dari pekerjaan yang ada. Pulang siang atau pulang sore. Insyaallah sampai di rumah antum menyampaikan salam, ketuk pintu menyampaikan salam, disambut dengan manis, disambut dengan ceria, disambut dengan penuh cinta oleh yang di rumah. Nah, gitu ya. Masyaallah. Assalamualaikum. Suaranya apa? Waalaikumsalam. Masyaallah. Sambut, cium tangan, cium bening, segala macamnya gitu ya. Masyaallah, diambilkan, diambili semua tasnya kamu. Insyaallah kamu diperlakukan layaknya seorang raja. Duduk, sepatunya kamu dilepaskan, segala macamnya. Kebiasaan kamu kalau sore disiapkan. Senangnya minum teh, tawar, teh manis, kopi, dan segala macam. Disiapkan. Cemilan-cemilannya, kalau senang bolen. Bolen, bukan bolen. Kalau senang bolen dan segala macam, disiapkan. Atau senang tahu petis, disiapkan. Dan segala macamnya, masya Allah. Nah, biasanya kalau mandi pakai air hangat, disiapkan air hangatnya. Pokoknya sambut dengan luar biasa. Itu harian. Gitu. Antum hafal. Istriku yang tercinta akan menyambut aku dengan seperti ini. Dan kamu merasa bangga dengan istri yang solehah. Masya Allah. Suatu kali, misalkan ya. Antum pulang dari kerja. Sudah muter-muter, ngejarkan madu, ngejarkan herbal, apa begitu ya. Usaha ini, usaha itu, pulang kantor, segala macamnya. Sebayangannya antum ya capek, udah lebih. Saya terbayang senyumnya istri. Oh, letih, lelah itu semua akan hilang. Sampai di rumah, ketuk pintu. Assalamualaikum. Kok sepi? Sandalnya ada. Sandalnya anak-anak juga ada. Sepedanya anak juga ada. Tapi tidak kemana-mana. Assalamualaikum. Kok sepi? Tidak ada yang jawab. Boleh nanti masuk? Boleh gak? Boleh, rumahnya antum sendiri. Boleh. Assalamualaikum, antum masuk. Kalau rumahnya orang enggak boleh. Yip, antum masuk. Kok berantakan semua ini rumahnya ini. Ini mainannya anak belum diberesin. Lantainya belum disapu. Masuk ke dalam ruangan tengah. Kayak kapal pecah. Ada sesuatu ya. Antum sebagai laki-laki harus cerdas. Yang gitu ya, ada sesuatu. Ada sesuatu. Yip. Di sinilah waktunya antum untuk menerapkan prinsip mudhahakah. Antum jangan kemudian muncul egoisnya antum. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Saya itu pemimpin dalam rumah tangga ini. Ini sudah mulai enggak beres perempuan satu. Kita menyalahkan siapa gitu ya? Ini jangan-jangan sudah mulai error ini, enggak solihah lagi. Biasanya menyambut saya layaknya seorang raja. Ini disambutannya ini. Disambut dengan kapal pecah kayak gini. Jangan begitu. Antum harus cerdas, ada trofi, ada masalah. Kan begitu ya, enggak kayak biasanya. Antum harus mempersiapkan diri untuk menyelesaikan permasalahan dengan saya. Antum harus paham bagaimana kebiasaan itu. Kalau lagi begini, apa kebiasaan dia? Kemana dia larinya? Ngapain dia? Antum harus tahu. Kalau antum nggak tahu, wah, tapi antum ini belum menghayati rumah tangga. Egois. Karena harus tahu. Biasanya istriku itu kalau lagi kayak gini, paling di kamar nangis. Jadi di kamar nangis. Perempuan begitu. Istriku juga demikian. Trouble. Ini paling kalau enggak urusan anaknya atau apa, paling pun nangis ini. Antum lihat di kamar, oh iya, lagi nangis tersedu-seduh. Biarkan saja. Sudah. Dikarenakan rumahnya berantakan, antum sebagai laki-laki yang bertanggung jawab. Gak usah pakai bibu, gak usah banyak ngomong. Sudah tasmu taruh sendiri, baju berjamur lepas sendiri, sepatu melepasan sendiri. Kalau kamu yang pengen ngeteh ya bikin teh sendiri. Nyemil-nyemil sendiri sudah cukup. Sudah. Antum mungkin belum bisa mandi. Sudah bereskan semua rumahnya tadi. Mainannya anak-anak antum ambil semuanya. Apa tempatnya masing-masing. Kapal pecah diketulukan lagi tempatnya masing-masing. Baju yang sudah sana kemari dibereskan masing-masing. Kamu sapu rumah tadi. Bersih, bagus, sudah. Yang kelihatan semrawut sudah bagus. Antum cek anak-anak belum pada mandi. Masih banyak ngomong dimandikan yang bagus, yang rapi, yang ganteng, yang wangi sudah bagus. Sudah belum mandi. Atau kalau misalkan waktunya main, disuruh main, main sama teman-teman sana. Kalau waktunya dia taklim, disuruh taklim, diantarkan taklim. Semuanya beres. Baru kemudian antum menemui sang istri. Kalau baunya kecut ya mandi dulu. Gitu ya. Mandi-mandi, dia wangi bagus. Temui sang istri. Buka pintu, kamar. Masih juga menangis. Masih terseduh-seduh. Di situ barakallahu fikum, antum harus menunjukkan sikap rahmahnya laki-laki. Kasih sayangnya laki-laki. Kasih sayangnya seorang suami. Mawaddahnya seorang suami. Disitulah antum waktunya untuk membuat dia tersenyum. Dekati. Nah gitu ya. Diberi perhatian. Dirasakan kepada dia. Kamu menyayangi dia. Kamu mencintai dia. Kamu peluk dia. Kamu peluk dia. Mungkin dia akan semakin menangis. Biarkan dia menangis dalam pelukan. Nah gitu ya. Tak jadi-jadinya. Wah, kamu tadi. Biarkan dia menangis. Puaskan tangisan dia. Sampai betul-betul enggak nangis lagi. Dengan kasih sayang. Saya yakin bakal curhat mengeluarkan isi hatinya. Antum sebagai laki-laki saat itu harus betul-betul bisa menjadi teman curhat. keluarkan semuanya, wis pokoknya seunek-uneknya dikeluarkan semua ya, biar plong. Ngomong ada apa? Itu anak-anak itu, anakmu itu, nggak mau diatur, anakmu itu, gini, anakmu itu, gini. Tak ketawa sendiri. Ya anakku, ya anakmu, doai. Tapi yang namanya seorang perempuan kadang dalam kursi demikian menisahkannya ke antum. Jangan di kamar terus. Keluar. Keluar. Dibuka pintunya, kasih dia. Tengok. Perasaan tadi itu pecah kapalnya. Kayak gitu ya. Loh, kok sudah rapi semua, sudah bersih. Tengok, loh, mana anak-anak? Ya, sudah taklim atau sudah main sama anak. Sudah berapa dia belum? Sudah wangi. Anak siapa? Anakku. Anakku. Dia sudah mandi, sudah wangi. Merek lagi tua. Dia akan tersenyum, Pak. Baru kau sekarang belakang. Oh, sudah semua, alhamdulillah. Cuciannya sudah dijemur. Yang belum cuci sudah masuk mesin cuci. Sudah lagi dalam proses pencucian, pengeringan. Yang pakai mesin cuci ya, Ikhwan. Alhamdulillah, senyum dia. Itu sudah mudhahaka, membuat dia tersenyum. Sudah, menyiasati supaya dia sabar, kemudian anak-anaknya. Supaya ikhlas dalam mengurusi rumah tangga, mengurusi rumah suaminya, mengurusi anak-anaknya. Dikasih support ya. Ini ladang pahala bagi kamu. Mengurusi rumah tangga, itu pahala bagi kamu. Mengurusi anak, itu pahala bagi kamu. Semangati, dia akan tersenyum. Barakallahu fiikum. Setelah itu terserah Anda. Barakallahu fiikum. Agar ikhlas, selesai permasalahan. Dengan senyum. Kendian itu namanya mudah. Kamu siapa? Jangan tu bayangkan ketawa terus. Enggak. Tapi intinya rumah tangga itu rumah tangga yang riang, renyah, romantis, harmonis, bagus, penuh dengan kasih sayang, dengan cinta antara suami, istrinya dan anak-anak. Pun juga demikian ketika suaminya mengalami permasalahan. Lagi suntuk, lagi sumpek. Istri pun juga demikian. Jangan kemudian bawel. Bawel ya. Begitu suaminya datang dari jauh, dari pekerjaannya, dari kantornya, dari pabriknya, dari segala macamnya. Biasanya salamnya halus, lembut, tahu-tahu. Assalamualaikum. Lagi sumpek. Lagi penat, letih, sumpek. Pak, sudah jenuh. Ada banyak masalah. Tidak bisa mikir. Ya kan lain. Anunya, kan? Cara bersikapannya. Menghempaskan diri di kursi kayunya. Sofa ya. Terlalu bagus ya. Yalah sofa. Sudah. Wajahnya sudah muram. Bermuram kerja. Tidak ada senyum, tidak ada apa, cemberut, merengut. Ya, terbawa ke rumah. Masalah yang di luar tadi itu ya, Pak. Kamu sebagai wanita, wahai para ummahat, wahai para akhwat, wahai para muslimah. Jangan kemudian sawel, jangan kemudian rewel. Kemudian seakan-akan. Ini sudah mulai tidak beres lagi. Error ini lagi-lagi satu ini. Error ini. Kamu langsung uring-uringan marah-marah segala macamnya. Laki-laki apa ini? Mana katanya laki-laki yang soleh? Mana laki-laki yang bertakwa? Mana katanya kau ngaji? Tambah bawel. Wah, kalau itu yang kamu lakukan mendapati suami demikian, bakal perang. Lagi suntuk, lagi itu kok diceramai. Tapi harus paham. Kok tidak biasanya? Masya Allah. Makanya ya saya menyesuaikan keadaannya tuh di rumah saya nggak pakai AA di sini namanya kan AA tuh ini AA kok begini. Anda harus paham ada masalah dia. Sudah kamu jadi pemah jangan bawa, jangan banyak ngomong. Gitu. Anak-anak kamu supaya sikap-sikapnya jangan wabinya. Sudah gak usah banyak bicara. Antum lepas sepatunya, lepas seragam kerjanya, ambil tasnya, taruh tempat yang bagus. Antum siapkan yang menjadi kegiatan suami kamu setiap hari. Kalau sore dia senangnya itu adalah teh atau senangnya adalah kopi. Barang waktu itu siapkan segala macamnya sudah bagus, siapkan dia menikmati keadaannya. Rumahnya kamu bersihkan, jangan sampai ada yang membuat mata suami kamu itu sepet. Bereskan semuanya sudah bagus, sudah disiapkan air matangnya untuk dia mandi segala macam, biarkan dia menikmatinya. Nusu-nusu gitu ya, minum kopinya. Ya sekedar minum kopi kadang kebiasaan, nggak lagi menikmati sore hari itu, lagi trouble. Yang penting dia sudah, mandi segala macam bersih sudah, ganti baju, ngerubah lagi. Nah kamu sebagai istri harus siap untuk menerapkan prinsip mudhahakah. Dekati suamimu, ya, tenangkan hatinya, tenangkan jiwanya, dekati dia, kamu peluk dia, dan segala macamnya. Tanya ada apa, dengan cara yang bagus, ada apa, kok tumben, kayak gini, ada masalah. Siap-siap kamu sebagai istri untuk dapat curahan-curahan perhatian dia, curhatnya dia. Wah, sudah, ngomong sama kamu, wah, begini. Tidak bakal ngurusin anakmu, tidak mungkin, mau di luar, nah gitu ya. Oh, tadi itu begini, oh begini, begini, begini, atau misalkan masalah, tadi itu, wah tetap planning begini, begini, begini, gagal, gimana, gitu. Dengarkan baik-baik, ya, jangan ditimpali, dengarkan bagus, sampai dia puas, mengutarakan semua unek-uneknya, apa isi hatinya, sampai plong, sudah. Baru dikasih kata-kata yang indah. Kisah pasapari. Bagaimana Khadijah radhiyallahu anha barakallahu fikum ketika Rasulullah SAW mengalami kondisi demikian, menenangkan Rasul. Disebutkan keutamaan-keutamaan suami tadi. Kisah pasapari. Terkait dengan usaha yang belum kul. Ini belum ditaksikan oleh Allah SWT. Usaha lagi. Maksimal. Terus itu. Sampai dia merasa tenang, nyaman. Kalau dia akan tersenyum para keluarga itu. Dia lihat rumahnya bersih semua, tidak ada yang pecah-pecah kapalnya ini. Anggede, anak-anaknya sudah wangi-wangi semua. Anggede, sini, dia akan megang. Sini, keluar. Sini, Aisyah. Sini, pelan. Bahagialah. Itu namanya mudah. Kalau apa ya? Ini. Lebih terasa kalau biker, kalau istri kamu itu seorang gadis ketika kamu menikah dengan dia. Artinya, kamu melalui rumah tangga tadi dengan konsep-konsep bersama-sama dengan dia. Jadi juga ada masalah ya, Mas. Cuman akan lebih terasa ketika kamu menikah dengan seorang gadis. Dikarenakan, kamu dan dia sama-sama berdua menjalin rumah tangga dengan konsep-konsep. Barakallahu fiik. Ini apa ya Pak? Mudahkan. Bikin pasangan kamu tersenyum. Kami salah ya? Barakallahu fikum. Terutama yang satu itu, supaya suami kamu tidak koleh-koleh, selalu tersenyum. Barakallahu fikum. Kami salah ya? Nah, Allahu a'lam bissawab. Masih banyak ikhwan yang mau saya sampaikan di benak saya, masuk banyak konsep-konsep yang lain. Jamnya kok sudah. Jam 6 pagi ini. Waktunya kok berlalu ini. Ya jangan disamakan kayak kemarin. Intinya barakallahu fikum, konsep umum yang saya bawakan tadi jangan baik-baik. Kemudian yang ingin saya tambih dari awalnya, supaya dalam rumah tangga itu diciptakan suasana bahagia, suasana yang renyah di tengah-tengah keluarga, jangan kaku. Barakallahu fikum. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, terutama kalau istrinya kamu itu masih muda, masih belia, ya, Barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kesempatan kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri yang paling muda, yang masih belia kala itu, untuk menyesuaikan dengan dunianya. Dulu Aisyah radhiyallahu anha barakallahu fikum, ketika masih belia tadi itu masih main-main dengan boneka-bonekaannya. Masih main-main dengan teman-teman sebayanya di kota Madinah. Rasul tidak melarang. Bahkan Rasul memutus minta teman-teman perempuan tadi untuk datang ke rumahnya Rasul bermain-main dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dalam kesempatan yang lain, ketika orang-orang Habasyah masuk ke dalam Masjid Nabawi, mereka melakukan permainan-permainan Habasyah ala Habasyah. Rasul menawari Aisyah, ya Humaira, dipanggil dengan panggilan yang mesra gitu ya. Ya Humaira, ya Bayda, cantik gitu, gitu ya. Assalamualaikum. Kamu, apa kamu kepingin melihat permainan mereka? Oh ya Rasulullah. Dia berdiri di belakangnya Rasul. Melihat mereka. Dikasih kesempatan untuk semacam ini, Assalamualaikum. Selama bukan perkara yang mungkar, perkara yang mubah, dan tidak melalaikan dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan antum niati ketika antum memberi kesempatan demikian pada keluarga, antum niati untuk mu'asyarah zaujiyah bil ma'ruf. Itu namanya ubudiyah, ubudiyatul mu'amalah, ubudiyah akhlak, ubudiyah isyrah. Sehingga ketika niatnya antum baik, juga benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rumah tangga antum rumah tangga yang kair, rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, dan penuh keharmonisan di tengah-tengah rumah tangga yang ada. Efeknya luar biasa. Perbuatannya itu akan bagus, amat terlalu baik. Dan efek yang berikutnya, Evan, akan sangat bagus untuk anak-anak kamu. Dan orang tuanya sumringah selalu, orang tuanya bahagia selalu, orang tuanya saling mencinta, saling menyayangi. Itu akan memiliki efek positif untuk perkembangan anaknya. Akan merasa tenang, merasa nyaman di rumah, senang sama bapak ibunya dan segala macamnya. Karena